الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Melanjutkan kajian kita pada hari ini yang berkaitan dengan beberapa kekeliruan yang sering terjadi di bulan Ramadan. Beberapa kekeliruan sudah kita sebutkan. Terakhir yang berkaitan dengan mengakhirkan berbuka puasa. Orang yang mengakhirkan berbuka puasa padahal matahari sudah tenggelam, berarti dia telah menyelisihi sunnahnya Nabi alaihi salatu wasalam, di mana Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan untuk bersegera berbuka. Dengan seorang mengakhirkan berbuka, berarti dia ada penyerupaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal kita diperintahkan untuk menyelisih mereka. Kita diperintahkan untuk berbeda dengan mereka. Kemudian di antara kekeliruan yang terjadi di bulan ini, di bulan Ramadan, ada musti'mali siwaki ba'da zawal. Tidak mau memakai siwak, tidak mau menggosok gigi dengan siwak atau membersihkan mulut dengan siwak setelah tergelincir matahari. Sebagian orang misalnya setelah duhur atau asar, dia ketika puasa tidak mau menggosok giginya dengan siwak atau semisalnya, dengan alasan kalau seorang bersiwak itu nanti bau mulutnya menjadi hilang. Padahal bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Jawabannya, Rasul alaihi salatu wasalam menganjurkan kita untuk bersiwak setiap akan sholat. Tidak dikhususkan itu sholat malam atau pagi, setiap mau sholat. Berarti masuk di sholat duhur, sholat apa? Asar ya kan? Ini hadis yang umum. Demikian pula beliau alaihi salatu wasalam itu suka bersiwak. Beliau kalau mau masuk rumah itu bersiwak. Lihat, orang mau ketemu anak dan istrinya dalam kondisi dia bersih mulutnya, ya seperti ini. Terkadang seorang suami dia ingin kalau istrinya itu selalu tampil dalam keadaan apa? Ya, cantik menawan. Tapi dia sendiri terkadang tidak seperti itu. Padahal seorang wanita juga ingin jika suaminya ya bertemu dengannya dalam kondisi apa? Suaminya juga bersih mulutnya, rapi. Rasul alaihi wasallam kalau ingin masuk rumah dia apa? Bersiwak. Beliau kalau mau tidur bersiwak. Bangun dari tidur bersiwak. Bahkan detik-detik akhir menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pun apa? Bersiwak. Ini menunjukkan bahwa bersiwak itu disunnahkan, bahkan sunnahnya sampai tingkatan muakkadah, sunnah yang ditekankan. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin." Kalau aku tidak memberatkan atas umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap akan sholat. Namun karena beliau khawatir jika bersiwak ini akan diwajibkan atas umat ini, maka Nabi tidak mewajibkannya. Tetapi ulama mengatakan, meskipun tidak wajib, sifatnya hanya sunnah, tapi sunnatun muakkadatun. sunnah yang ditekankan, yang enggak pantas kita tinggalkan kalau memang kita mampu, terutama ketika mau sholat. Jadi tidak ada pengecualian umum. Pokoknya setiap seorang itu mau sholat dianjurkan untuk bersiwak. Kalau ada yang mengatakan kalau seorang bersiwak di saat dia puasa, nanti bau mulutnya hilang. Jawabannya, bau mulut orang berpuasa bukan karena seorang itu tidak menggosok giginya, namun karena perut yang kosong akan menimbulkan apa? Ya, bau pada mulut. Jangankan perut yang kosong, seorang diem, gak bicara satu jam saja, itu mulutnya apa? Berubah, ya kan? Bau. Hanya diem saja gak ngomong, satu jam misalnya, mingkem, ya kan? Itu mulutnya apa? Baunya berubah. Adapun hadis yang mengatakan, idza sumtum fastaqu bil ghadati wala tastaqu bil ashiyi fa innahu laysa min sha'imin taybasu shafatahu bil ashiyi illa kanat nuran baina ainihi yaumal qiyamah. Jika kalian berpuasa, maka bersiwaklah, bersihkan mulut ya dengan siwak di waktu pagi, dan jangan menggosok gigi di saat apa? Sore. Dalam bahasa Arab, sore itu sudah bisa dimulai dari tergelincirnya matahari. Menurut sebagian ulama, doa petang, doa-doa atau wirid-wirid di sore hari sudah bisa dibaca jam-jam seperti ini. Jadi wirid-wirid yang dianjur oleh Nabi untuk dibaca di waktu sore sudah bisa dimulai dari lengsernya matahari, dari tergelincirnya matahari. Karena tidak ada seorang yang berpuasa yang kedua bibirnya kering di waktu sore, kecuali nanti di hari kiamat akan bercahaya di hadapannya di yaumul kiamah. Tapi hadis ini dinyatakan dhaif, lemah oleh Al-Imam Al-Iraqi Ibnu Hajar dan Asy-Syaukani. Jadi ketika hadis itu lemah tidak bisa dijadikan landasan hukum. Sementara ada hadis yang sahih, sahih jelas dan gamblang yang memerintahkan seorang untuk bersiwak ketika akan apa? Salat. Menurut sini ada faedah. Lihat, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Bau mulut yang ditimbulkan dari ibadah tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang timbul dari ibadah, dari bau yang tidak sedap, itu dicintai oleh Allah SWT. Contohnya, para jamaah haji, ketika mereka berada di Padang Arafah, di sore hari, setelah dari kemarin mereka sudah memakai pakaian ihram, bahkan sebagian jamaah haji sebelumnya pakai pakaian ihram, tubuhnya berdebu, pakaiannya kusut, rambutnya kusut, lemas, lemah, tapi Allah bangga dengan mereka. Allah mengatakan, haulai ibadi, inilah hamba-hambaku. Atauni syu'san hubara, mereka datang kepadaku dalam keadaan kusut dan berdebu. Ushidukum anni qad ghafartu lahum, aku jadikan kalian wahai para malaikat sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni mereka. Padahal kondisi jamaah haji ketika sore hari di Padang Arafah itu kan sedang letih-letihnya kan. Dari kemarin sudah pakai pakaian ihram, ke-8, menginap ya di Mina, kemudian setelah itu di Arafah 2 hari letih ya. Pakaiannya berdebu, kusut. Tapi karena ini timbul dari ibadah, dicintai oleh Allah. Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Satu contoh yang lain. Orang yang mati syahid di jalan Allah SWT. Seorang yang terluka fisabilillah, kemudian dia mati syahid, nanti datang di yaumul kiamah dalam keadaan darahnya mengalir, lukanya menganga. Rasul mengatakan al-launu launu dam warihu rihul miski, warnanya warna darah tapi baunya bau kasturi, bau misik. Dia mengatakan orang tampil dalam keadaan lukanya menganga, darahnya mengalir, apa enggak mengerikan? Jawabannya, untuk para syuhada, untuk orang yang terbunuh syahid di jalan Allah SWT, justru di hari kiamat sebagai apa? Kebanggaan tersendiri. Allah tampilkan di hadapan para makhluk, inilah pejuang, inilah orang yang rela mengorbankan nyawanya, rela mengorbankan apa yang dimilikinya untuk memperjuangkan agama. Tentu kalau sudah masuk surga, ya, kalau sudah masuk surga, tidak ada lagi luka, tidak ada lagi apa, ya, darah. Ini di padang mahsyar diperlihatkan di hadapan para makhluk, lukanya menganga, darahnya mengalir, warnanya merah, tapi baunya kesturi. Diperlihatkan di hadapan para makhluk bahwa inilah pejuang, inilah orang yang rela mengorbankan nyawanya demi agama. Sebab kebanggaan, sebab apa? Kebanggaan. Sehingga ulama mengatakan seluruh dampak negatif yang ditimbulkan dari ibadah, pelakunya tidak menanggung. Contoh, kalau seorang memandangkan azan, mendengar azan, kemudian ada tetangga masjid, kaget jantungan, masuk rumah sakit. Orang yang memandangkan azan dituntut gak? Hah? Tidak dituntut. Seorang petugas yang ditugasi oleh pemerintah memotong tangan pencuri, potong tangannya sesuai dengan prosedur yang berlaku, kemudian terjadi infeksi. Pencuri tadi setelah dipotong tangannya terjadi infeksi, kemudian menjalar ke tubuh, kemudian mati. Petugas tadi apakah dikisos? Tidak. Seluruh dampak negatif yang timbul dari perkara yang diizinkan oleh syariat tidak ditanggung. Contoh, seorang sholat di samping orang yang sedang puasa, bau mulutnya menyengat. Orang yang di sampingnya enggak kuat, pingsan, jatuh, retak tangannya. Ini yang puasa, ini yang menjadikan dia jatuh karena bau mulutnya, menanggung enggak? Tidak menanggung. Ini kaidah. Tapi kalau itu sumbernya adalah maksiat, menanggung. Seorang misalnya minum khamer, bau mulutnya menyengat, orang yang menciumnya pingsan, jatuh, retak tangannya, menanggung. Karena ini sesuatu yang keluar dari apa? Dampak negatif dari kemaksiatan, maka pelakunya menanggung. Sampai di sini. Jadi tidak ada larangan untuk membersihkan mulut, membersihkan gigi, gusi ketika seorang berpuasa, apakah di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari. Kalau kita melihat siratul rasul, sejarahnya Nabi, ternyata Nabi menyukai siwak. Ternyata Nabi menyukai siwak. Di banyak kesempatan, ya tadi, ketika mau sholat, ketika mau wudu, ketika mau tidur, ketika mau masuk rumah, ketika bangun dari tidur, bahkan detik-detik akhir menjelang wafatnya. Yang dikisahkan oleh Aisyah, pun Nabi tidak meninggalkan siwak. Benarlah sabda Rasul alaihi salatu wasalam, "As-siwaku madharatun lil fam mardhatun lirabbi." Siwak akan membersihkan mulut dan akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung faedah-faedah hikmah-hikmah dari siwak, banyak sekali. Di antaranya mengikuti sunnahnya Nabi. Lah orang kalau mengikuti sunnahnya Nabi bukan sembarangan, ya. Urusannya pahala, urusannya diampuni dosanya. Kemudian menjadikan mulut itu bersih, wangi, sehat, dan yang terbesar mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Amalan yang ringan, yang tidak membutuhkan biaya yang besar, tidak harus mengeluarkan energi yang banyak, tapi ini pula yang sering ditinggalkan oleh apa? Kaum muslim. Lah kalau amalan yang ringan yang enggak butuh modal banyak ditinggalkan, apa mungkin amalan yang butuh biaya besar kemudian dilakukan? Kalau amalan yang tidak butuh energi yang besar saja ditinggalkan, apa mungkin amalan yang butuh mengeluarkan tenaga yang keras? Ya, kita berangkat dari yang kecil. Kita berangkat dari sesuatu yang mudah. Kita rutini, kita jalani, ya akan bertahap sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Kemudian di antara kekeliruan yang kerap terjadi di bulan Ramadan, sebagian orang yang dia berada di waktu pagi belum mandi junub setelah malamnya hubungan suami istri, dia merasa puasa saya apa? Enggak sah. Perasaan enggak sah seperti ini jangan diikuti. Nah, Nabi sendiri dahulu pernah berpagi-pagi dalam keadaan junub yang malam harinya berhubungan. Nabi mandinya setelah apa? Terbit fajar. Terbit fajar. Andai kata orang yang berpagi-pagi dalam keadaan junub dan belum mandi janabah tidak sah, itu Nabi ya sudah menjelaskan. Tapi buktinya Nabi sendiri melakukan. mandinya setelah apa? Mandinya setelah subuh datang, dan Nabi melanjutkan puasanya, bukti bahwa orang yang junub, yang malam harinya berhubungan suami istri, dia tidak perlu khawatir kalau puasanya tidak sah atau setidaknya puasanya tidak sempurna. Sah. Puasanya apa? Sah. Andai kata seorang dia bermimpi di siang hari, ketika puasa pun ya sah. Andai kata seorang pun membayangkan sesuatu, walaupun ini enggak tepat ketika puasa, sampai keluar air maninya ketika puasa pun sah, selama tidak terjadi hubungan suami istri. Datang seorang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, orang tua ini yang datang. Boleh enggak saya mencium istri saya? Kata Ibnu Abbas, boleh. Enggak lama datang seorang pemuda menanyakan pertanyaan sama. Boleh enggak saya mencium istri saya? Kata Ibnu Abbas, enggak boleh. Muridnya heran. Satu pertanyaan kok fatwanya apa? Beda. Komplain. Muridnya ini tanya, kok bisanya? Kata Ibnu Abbas, adapun tadi itu orangnya sudah tua. Saya tidak khawatir kalau dia mencium istrinya akan mengarah kepada hubungan suami istri. Adapun ini anak muda, saya khawatir, maka saya cegah. Walaupun hukum aslinya apa? Boleh. Cuma kan orang membentengi diri untuk tidak terjerumus ke dalam yang tidak baik itu kan lebih utama. Membentengi diri agar tidak terjerumus dalam hal yang ya nanti membatalkan puasa itu lebih utama. Kemudian di antara kekeliruan yang kerap terjadi di bulan Ramadan, ada sebagian orang menganggap haram hubungan suami istri di malam Ramadan. Keyakinan yang seperti ini keyakinan yang batil. Bahkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah secara tegas mengatakan, uhilla lakum laylatas siyami arrafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa untuk menghubungi istri-istri kalian. Ayat telah tegas mengatakan halalnya apa? Seorang menghubungi istrinya di malam puasa. Kalau Allah yang menghalalkan, apa ada orang yang bisa mengharamkan? Pada Allah yang menentukan agama, Allah yang menentukan hukum, Allah menghalalkan, yang ada bagi kita adalah menerima. Kalau mereka beralasan, tapi saya dapatkan sebagian salaf, sebagian ulama atau pendahulu umat ini yang salih, mereka tidak mau menghubungi istrinya di malam Ramadan. Jawabannya, perlu dilihat, sahih atau tidak, penukilan dari mereka, benar enggak? Riwayat yang menjelaskan sebagian mereka tidak menghubungi istrinya di malam Ramadan. Andai kata pun riwayatnya sahihah, riwayatnya benar, bukan berarti kemudian mereka mengharamkan apa? Menghubungi istrinya di malam Ramadan. Bisa jadi karena tidak ada hasrat, bisa jadi mereka ingin fokus dalam ibadah, bukan kemudian mengatakan apa? Haram. Sebagaimana dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika Nabi alaihi salatu wassalam itu masuk 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Berarti kan mengencangkan ikat pinggang berarti kan tidak apa? Berhubungan suami istri. Jawabannya, Nabi itu kalau akhir Ramadan itu seringnya apa? Iktikaf. Orang yang iktikaf memang tidak boleh apa? Hubungan suami istri. Rasul kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya. Ada menafsirkan mengencangkan ikat pinggangnya itu artinya apa? Semangat dalam ibadah. Ada yang menafsirkan menjauhi kelezatan ya duniawiyah di malam hari. Karena Nabi itu seringnya kalau di akhir Ramadan itu apa? Itikaf. Orang itikaf tidak boleh hubungan suami istri. Wa aiqadha ahla, dan membangunkan keluarganya. Di sini ada faedah menarik. Orang ya kalau baik itu jangan untuk diri sendiri, tolong keluarganya pun diajak pada kebaikan. Istrinya, anaknya. Apa enggak senang kalau kita di dunia dikumpulkan di atas kebaikan, di akhirat dikumpulkan di surga? Orang kalau baik itu jangan untuk diri sendiri, ajak keluarga, ajak istri dan anak, siapa yang bisa diajak? Nah, Nabi alaihi wasallam aiqada ahla, membangunkan keluarga untuk salat malam. Wa ahya laila, dan menghidupkan malamnya dengan ibadah. Tapi subhanallah, hadis Nabi ini kalau kita baca dan kita kemudian paparkan pada diri kita dan saudara-saudara kita, justru 10 terakhir itu kita sudah apa? Lemes. Yang awal Ramadan masjid penuh, pertengahan Ramadan masjid sudah setengah, akhir Ramadan tinggal apa? Sebaris. Orangnya sibuk di pasar, orang sibuk di dapur, orang sibuk di sini dan situ. Sudah pada nih waktu-waktu yang dahulu sebagian salaf menangis kalau Ramadan itu akan meninggalkan mereka, menangis. Kenapa? Menangis karena akan berpisah dengan bulan yang mulia. Mereka tidak tahu apakah tahun depan akan bisa bertemu kembali dengan bulan ini. Orang sekarang juga sebagian nangis. Tapi beda. Nangisnya karena enggak punya duit untuk belikan ya baju baru, atau enggak bisa melesirkan ini dan itu. Nangisnya beda. Kalau nangisnya salaf umat ini ya karena memang mereka itu rindu dengan ibadah yang selama ini dilakukan. Apakah tahun depan masih bisa berjumpa kembali dengan apa? Ramadan. Orang yang mengharamkan menghubungi istrinya di malam Ramadan tidak ada hujah, tidak ada dalil. Ayat telah jelas tegas mengatakan halalnya seorang menghubungi istrinya di malam Ramadan. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi, sebagian orang ketika anak perempuannya mau puasa dilarang. Terkadang orang tua itu sangat sayang pada anak perempuannya. Jangan, aku masih kecil. 12 tahun puasa, gak usah puasa, kasihan kamu. Padahal bisa jadi anak perempuan itu sudah balik, cuma dia mau ngomong saya sudah haid kan malu sama orang tuanya, ya kan? Bisa jadi dia sudah haid, sudah balik, ingin puasa kok gak boleh sama orang tuanya. Atau andai kata pun belum balik, gak orang mau puasa kok, biar latihan kalau nanti dewasa sudah terbiasa. Tapi kadang sebagian orang tua karena saking sayangnya kepada putrinya, sayang banget, saya puasa pun apa? Gak boleh, ini gak sayang. Justru kalau dia sayang itu didukung. Dulu wanita sahabah, ketika bulan puasa datang, anak-anak kecil mereka diajari ya puasa. Agar mereka lupa dari makanan, mereka dibuatkan mainan. Lihat, justru mereka dilatih untuk berpuasa sejak kecil. Sehingga kalau nanti dewasa sudah mudah menjalankan perintah agama ini. Agar anak-anak itu tetap puasanya terjaga, dahulu orang-orang tua itu berkorban membuatkan mainan. Zaman sekarang yang mungkin tinggal apa? Dibelikan mainan sehingga anak itu tidak ingat makanan dan bisa puasa sampai sore hari. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan, ada sebagian orang menganggap bahwa gak boleh orang kalau puasa itu mewarnai kuku atau menyemir merah atau kuning misalnya rambut. Tadi ingat, rambut yang disemir merah itu ya rambut yang apa? Putih. Kalau rambut sudah hitam, apa ini semir merah? Apa ada yang lebih indah dari ya rambut hitam? Sebagian anak-anak muda itu rambutnya hitam disemir apa? Kuning, hijau. Apa ini maksudnya? Kalau putih disemir merah misalnya coklat, bagus. Dalilnya adalah hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, ketika Ar-Rasul menaklukkan kota Mekah, waktu itu didapatkan bapaknya Abu Bakar, sepuh sekali, namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah ini janggutnya sudah apa? Putih. Rambutnya sudah putih. Nabi mengatakan, "Ghayyiru hadha syaiba wastanibus sawad." Rubahlah ini rambut yang berubah ini dan hindari warna apa? Hitam. Jadi yang disemir itu warna apa? Yang warna putih yang sudah berubah. Dan bahkan ulama sejarah menyebutkan bahwa mewarnai rambut yang sudah berubah bagian dari sunnah dan bagian dari keutamaan seorang rawi. Hayangkan, sebagian ahli sejarah menyebutkan ada pun fulan dia memberi apa? Warna pada rambutnya, warna merah misalnya, coklat, Ingat, yang enggak boleh warna apa? Hitam. Sebagian masyaikh ada yang kita dapatkan mewarnainya dan ada yang tidak. Contoh yang mewarnainya itu Syarabi. Syarabi itu ya rambutnya ini diwarnai. Yang tidak ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abad misalnya. Tih, ya. Ala kulli hal, orang yang menyangka bahwa ketika puasa tidak boleh menyemir rambut atau mewarnai kuku karena itu bisa membatalkan puasa, karena mungkin akan bisa masuk apa? Ya, masuk pori-pori atau bagaimana kan? Ini hujah yang baridah. Alasan yang dingin, yang enggak ada landasannya. Jangankan itu, orang mandi saja, merendam saja ketika puasa, boleh enggak? Boleh. Padahal kan kulit ini kan pori-pori banyak sekali kan? Itu saya boleh. Jadi tidak ada larangan. Bahkan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan yang berkaitan dengan masalah ini. Syekh bin Utsaimin ditanya tentang bolehnya meletakkan al-hinna. Al-hinna itu daun pacar untuk mewarnai rambut ketika puasa. Apakah hal itu membatalkan orang yang puasa? Jawaban beliau, hadza la sihhata lahu. Ini enggak benar. Keyakinan orang menyemir atau mewarnai rambut dengan pacar, ya daun pacar, membatalkan puasa, keyakinannya enggak benar. Fa inna wad'al hinna athna'a siyami la yuftir. Seorang memakai daun pacar di saat puasa untuk mewarnai rambut, ini tidak membatalkan puasa. Wala yu'athir 'ala shaimi syai'an, dan tidak berdampak apapun kepada orang yang puasa, artinya tidak bermudarat. Kal kuhli wa qatratil udun wa kal qatra fil 'ain fa inna dhalika kullahu la yadurru shaim ma la yuftiruhu. Seperti orang berselak, ketika puasa berselak boleh selakan, ya kan? Selak itu di apa namanya? Dimasukkan kan ke dalam mata, ya kan? Juga obat tetes telinga, obat tetes mata, ini semua tidak membahayakan orang berpuasa, anda tidak menjadikan dia batal puasanya. Kemudian diantara kekeliruan yang kadang terjadi, sebagian orang, terutama ini para wanita yang tukang masak, menganggap bahwa gak pantas seorang itu nyicipi makanan ketika puasa. Maksud nyicipi di sini meletakkan di setelah tidak kemudian dikeluarkan lagi. Apakah sudah asin atau belum, pedas atau belum, manis atau belum, gurih atau belum, ya kan? Sebenarnya enggak apa-apa. Orang ketika puasa dia itu nyicipi, asalkan tidak sampai tenggorokan, dilepehkan lagi, dikeluarkan lagi, hanya untuk mengetahui ini sudah masakan sudah sedap atau belum. Enggak apa-apa. Dalilnya adalah Asad Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. La basa ayatata'ama al-qidra aw syai'a. Tidak mengapa seorang untuk mencicipi apa yang ada di panci, yakni dari makanan atau sesuatu. Kata ulama, yang dimaksud mencicipi itu hanya dari lidah kemudian dikeluarkan tidak sampai di tenggorokan. Ya tadi maksud dari mencicipi itu hanya untuk mengetahui makanan itu sudah apa? Sedap atau belum. Pedas misalnya atau belum. Ini ya seperti ini boleh. Jadi orang kalau ngerti agama itu enak sebenarnya. Ya, orang yang ngerti agama dan ngamalkan itu enak. Tapi repotnya kalau orang itu jahil, enggak ngerti agama. Sudah enggak ngerti, enggak mau mencari ilmu, keminter. Karena orang itu ada 4 macam. Ada orang pinter, ngerti dirinya pinter. Ada orang pinter, enggak ngerti kalau dirinya pinter. Ada orang bodoh, ngerti kalau dirinya bodoh. Yang terparah, orang bodoh enggak ngerti kalau dirinya apa? Bodoh. Yang lebih parah lagi orang bodoh, keminter. Nah ini yang paling parah, ya kan? Di antara kekeliruan yang kadang terjadi, sebagian orang kalau sholat tarawih, masuk sholat tarawih terlambat serokaat misalnya, ikut imam, imam salam, ikut salam, nggak mau ngelanjutkan. Keliru yang seperti ini. Memang untuk imam itu salam karena dia sudah misalnya 4 rakaat atau 2 rakaat. Jadi bagi anda yang masih kurang, lanjutkan. Sebagian orang gak kayak gitu. Sebagian orang itu yang penting salat bersama imam, Walaupun dia terlambat, nanti salam ikut salam. Enggak melanjutkan. Ini mungkar yang seperti ini. Nah, Nabi mengatakan, "Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kalian dapatkan bersama imam, lakukan kayak imam. Apa yang terlewat, maka disempurnakan atau diqadha. Kalau memang kita kurang serakaat, ya ditambah serakaat. Dan seperti itu. Kemudian di antara kekeliruan yang terjadi, sebagian orang masuk sholat bersama imam, dia terlambat serakaat. Maka dia mengejar rakaat yang tertinggal sendirian, kemudian setelah itu dia rakaat berikutnya mengikuti imam. Ada nggak yang seperti itu? Ya kan? Seorang terlambat sholat, ini kadang di Ramadan sering terjadi. Terlambat serakaat, kemudian dia sholat ngejar apa? Yang tertinggal, kemudian setelah itu dia pada rakaat berikutnya bareng dengan imam. Ini keliru. Padahal perintah dari Nabi, kita kalau sholat jamaah, kita dapatkan imam sedang apa yang kita lakukan. Kalau kita dapat ruku, berarti kita dapat rakaat. Kalau kita tidak dapat ruku, berarti kita tinggal nambah. Kan gampang. Jadi, kalau tadi yang pertama, orang jelas-jelas kurang serakaat, sholat dengan imam, tapi dia ego salam bersama imam, gak mau apa? Melanjutkan, ini mungkar, batil, salah. Yang kedua juga sama. Seorang tertinggal serakaat misalnya dengan imam, kemudian dia masuk jamaah, kemudian dia melanjutkan sendiri, kemudian setelah itu dia baru gabung ya rakaat berikutnya dengan imam. Ini keliru. Yang benar, seorang mendapati imam dalam kondisi apapun, dia itu mengikutinya. Yang kurang tinggal ditambah. Gampangnya seperti itu. Kemudian di antara kekeliruan yang kerap terjadi, seorang wanita yang sudah berhenti darah nifasnya sebelum 40 hari, dia tidak mau puasa, tidak mau sholat. Misalnya dari nifasnya dia itu sudah 20 hari, sudah berhenti darah nifasnya. Dia enggak mau sholat, dia enggak mau puasa. Alasannya belum sampai 40 hari. Ini kenyataan. Dan ini terjadi pada orang yang, orang itu padahal sudah belajar agama. Sebagian orang tanya kepada kita seperti itu. Apa benar? Perempuan kalau sebelum 40 hari nifasnya sudah berhenti, dia apa? Sholat. Dia kira ya 40 hari. Berhenti belum berhenti, 40 hari. Ini kan keliru. Jadi seorang wanita yang berhenti dari nifasnya sebelum 40 hari, maka dia mandi. Dia kalau pas datang Ramadan, dia puasa dan dia sholat. 40 hari itu kan batasan maksimal. Kalau 40 hari masih keluar, itu baru dihukumi darah kotor, kata sebagian ulama. Tapi kalau dia sudah berhenti sebelum 40 hari, ya dia mandi. Dia sholat 5 waktu. Ya dia kalau bertepatan dengan Ramadan, dia apa? Puasa. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, waqad ajma'a ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina man ba'dahum ala anna nufasa'a tada'u salata 40 yawman illa an tara tuhra qabla dhalika fa inna hadha tahtasilu wa tusalli. Imam At-Tirmidzi mengatakan, ulama telah bersepakat, ulama dari sahabat Nabi, ulama dari kalangan tabi'in dan orang yang datang setelah mereka, tabi'in orang yang datang setelah para sahabat, telah bersepakat bahwa orang yang nifas atau wanita yang nifas meninggalkan sholat selama 40 hari kecuali kalau dia sudah suci sebelum 40 hari. Kalau dia sudah suci sebelum 40 hari, maka dia mandi dan sholat. Ila akhiri kalam At-Tirmidzi dan seterusnya dari ucapan Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi, sebagian wanita, dia berhenti darah haidnya sebelum fajar. Terlalu jam 4:30 subuh, jam 4:15 berhenti darah haidnya. Kemudian dia hari itu enggak puasa. Dengan alasan saya belum mandi. Data waktu subuh saya belum apa? Mandi. Karena mepet waktu berhentinya darah haid dengan subuh itu mepet. Maka dia tidak puasa. Ini sikap yang keliru. Selama dia berhenti darah haidnya ketika malam Ramadan sebelum datang subuh, walaupun hanya sebentar kemudian datang subuh, berarti dia sudah kewajiban apa? Puasa, ya, sudah kewajiban puasa walaupun mandinya diakhirkan. Sama dengan orang yang junub, ya kan? Hubungan suami istri mandinya setelah subuh, boleh. Jadi keliru kalau ada seorang wanita berhenti darah haidnya menjelang subuh dengan alasan dia belum mandi junub, mandi apa? Haid, maka dia tidak puasa. Ini keliru ya seperti ini. Selama dia mendapatkan malam Ramadan walaupun hanya sebentar dan dia sudah berhenti darah haidnya, maka dia wajib untuk puasa. Dia wajib berpuasa. Berkata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, yang artinya, dan jika seorang wanita bersih, artinya bersih dari haid di malam hari di bulan Ramadan walaupun sebentar sebelum fajar, wajib, maka wajib atasnya untuk berpuasa. Karena dia termasuk orang yang harus puasa. Tidak ada padanya hal yang menghalangi dia dari puasa. Sehingga wajib atasnya untuk berpuasa. Dan sah puasanya meskipun dia tidak mandi setelah bersih dari haid kecuali setelah terbitnya fajar. Jadi seorang wanita yang berhenti dari haidnya sesaat sebelum fajar, maka dia harus puasa. Walaupun dia mandi, ya, haidnya itu mandi bersih dari haidnya setelah terbitnya fajar shadiq. Kemudian di antara kekeliruan yang ini menimpa wanita juga, sebagian wanita dia punya kebiasaan haid misalnya 6 hari atau seminggu. Ketika datang Ramadan misalnya, kok haidnya tambah jadi 9 hari, 10 hari. Maka setelah seminggu misalnya dia tetap mandi. Dia mandi dan tetap puasa. Ini enggak benar yang seperti ini. Selama darah haid itu masih keluar, maka dia belum berpuasa. Terkadang yang namanya wanita itu keluar darah haidnya itu lebih lama dari kebiasaannya karena banyak sebab. Sebab karena kejiwaan. Mungkin dia itu sedang mengalami apa? Masalah yang apa? Perumit, itu mempengaruhi. Atau karena bepergian, letih, bisa menjadi apa? Bertambah masa haidnya. Selama darah haid masih keluar, berarti dia belum berpuasa. Bahkan kalau seorang haid berpuasa, tidak sah dan wajib mengqadha. Datang pertanyaan kepada sebagian masyayikh. Ada seorang wanita, ketika di awal-awal dia baru keluar darah haidnya itu malu sama keluarganya. Malu. Maka dia tetap puasa. Setelah dia dewasa, dia itu sadar bahwa itu enggak boleh. Orang haid masa dia puasa. Sekarang setelah dia dewasa, apakah wanita yang tadi dia puasa dalam kondisi haid karena dia malu untuk mengemukakan pada keluarganya karena dia baru keluar darah haidnya, apakah sah puasanya? Apakah dia wajib untuk mengqadhanya? Jawabannya tidak sah puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib mengqadha. Karena orang yang haid itu puasa, ulama mengatakan wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tidak adanya. Enggak sah. Karena haid itu salah satu penghalang dari penghalang sahnya puasa. Tapi beda untuk wanita yang istihadah. Wanita istihadah adalah wanita yang terus-menerus keluar darah. Bahkan kadang sampai 3 tahun keluar terus enggak berhenti-berhenti. Ini namanya darah penyakit darah istihadah. Orang yang seperti ini tetap puasa. Kecuali dia perkirakan hari-hari yang biasa dia keluar darah haidnya, maka dia berhenti dari puasa. Sekiranya dia itu sudah berlalu masa haidnya, dia mandi kemudian dia puasa lagi. Walaupun darah tetap keluar. Nah, darah yang keluar dari wanita yang berkaitan dengan hukum itu ada tiga. Ada darah haid, darah bulanan. Ada darah nifas, karena apa? Melahirkan. Yang ketiga, darah istihadah, darah penyakit. Ini hukumnya beda. Untuk darah haid dan nifas, hukumnya apa? Ya, banyak kesamaan. Untuk yang istihadah, darah penyakit, yang terus-menerus keluar, kadang sampai 7 tahun, 10 tahun keluar terus. Ini darah istihadah. Dia tetap puasa. Karena bukan haid, bukan nifas. Cuma dia berhenti dari puasa, sekiranya hari-hari yang dia biasa keluar apa? Darah haidnya. Maka dia berhenti dari puasanya. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi, sebagian wanita mendatangi sholat tarawih dengan mengenakan pakaian yang dikasih minyak wangi. Memakai minyak wangi, ini gak boleh yang seperti ini. Yang seperti ini akan menimbulkan fitnah bagi dia dan bagi orang lain. Nabi itu sayang pada umat. Agar para wanita yang lemah secara mental dan fisik tidak menjadi terkaman serigala berkepala apa? Manusia. Ya kan? Maka Nabi telah memberikan tuntunan. Para wanita boleh keluar menghadiri sholat jamaah. Asalkan tidak memakai apa? Wewangian. Asalkan tidak memakai wewangian. Nah, para wanita itu secara fisik dan mental itu lemah. Terutama itu sholat tarawih, sholat malam. Namanya orang jahat itu ada di mana-mana. Kalau dia mengatakan, kan bulan Ramadan setan dibelenggu. Ya kan? Orang kan enggak pada berbuat jahat. Jawabannya, kata siapa? Justru di bulan Ramadan tidak sedikit juga banyak kasus apa? Pencopetan, pencurian. Terus bagaimana dengan hadis Nabi? Katanya kalau Ramadan datang, setan-setan dibelenggu. Buktinya kemaksiatan masih ada. Apa benar hadis ini? Jawabannya betul. Apa yang Nabi katakan kita yakini seperti yang beliau katakan. Adapun terjadinya maksiat di bulan Ramadan tidak hanya karena adanya setan. Jangan suka ngambing hitamkan setan. Yang namanya kemaksiatan bisa terjadi karena apa? Hati orang itu jelek. Lingkungan tidak baik. Teman-teman yang jahat ini pun merupakan faktor seorang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Meskipun setan dibelenggu, tetapi orang yang berbuat maksiat itu hatinya jelek. Cukup dengan jeleknya hati, terdorong untuk berbuat maksiat. Meskipun setan dibelenggu, ketika lingkungan itu jelek, teman-teman itu jahat, bisa seorang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Jadi kita percayai sabda Nabi yang menyebutkan bahwa jika Ramadan datang, setan-setan dibelenggu, kita percaya. Kita percaya. Adapun kenapa masih terjadi kemaksiatan? Jawabannya, kemaksiatan tidak hanya faktornya kan adanya setan. Ada faktor lain. Hati yang jelek, lingkungan yang tidak baik, teman-teman yang jahat. Ini juga sebagai sebab seorang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Jangan seorang wanita dia ingin sholat tarawih, dia ingin semangat tarawih, kemudian dia mengganggu para lelaki. Dan dia juga khawatir akan diganggu oleh orang. Jadi bolehnya wanita untuk menghadiri sholat jamaah itu jangan sampai pada tingkatan dia itu memakai wangian. Memang seorang istri kalau dia minta izin pada suaminya untuk sholat jamaah di masjid, seorang suami enggak boleh melarang. Nah seperti itu, ya. Sabda Nabi, la tamna'u ima Allahi masajidullah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Sehingga pernah suatu saat Az-Zubair bin Awam, dia punya seorang istri yang cantiknya teman. Dia cemburu kalau istrinya sering sholat jamaah. Cuma kalau dia melarang, ternyata syariat ya mengatakan jangan melarang wanita kalau ingin menghadiri sholat jamaah. Maka dia menggunakan cara gimana ya supaya istrinya ini enggak jamaah. Satu malam dia membuat cara. Jadi ketika sholat jamaah malam, jam dulu gelap. Selesai jamaah, Az-Zubair bin Awam langsung keluar. Menunggu jalan yang istrinya biasa pulang dari situ. Di gelapnya malam, kemudian istri lewat, dicubit pantatnya. Kemudian Zubair langsung pulang ke rumah. Kemudian istrinya lari, tengah-tengah nafasnya. Kata istrinya, sudah saya tobat, gak akan jamaah lagi. Saya tadi dicubit oleh orang pantatnya. Zubair tertawa hatinya, saya. Cuma Zubair kalau ngelarang langsung kan apa? Dia melanggar aturan agama. Akhirnya perempuan itu sendiri yang apa? Yang menyatakan tidak mendatangi lagi sholat jamaah. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi, ada sebagian orang terlewat dari sholat isya karena ingin melakukan sholat tarawih. Sebagian qori itu seperti artis yang kadang pada malam hari ini qori ini di masjid ini ada pengumumannya, malam berikutnya di masjid ini, suaranya bagus, merdu, empuk, orang yang dengarkannya itu ya sampai selesai sholat cepat banget, saking merdunya bacaan. Orang-orang itu ngejer imamnya kayak gini, kayak selebriti lah ya, kejer karena ingin ngikuti tarawih dengan imam yang suaranya empuk seperti itu. Sementara qori ini safari kan dari masjid ke masjid, terkadang karena ingin ngejar tarawih dengan dia, akhirnya apa? Salat isyanya apa? Terlambat, enggak jamaah. Bahkan yang aneh, mungkin di sini belum pernah, kalau di daerah Arab, iya. Orang terlambat banyak, sampai imam sudah salat tarawih ini masih salat isya jamaah. Selesai jamaah, datang lagi jamaah lagi salat isya. Hanya ngejar qori yang suaranya apa? Merdu itu, sampai ya seorang meninggalkan sholat ya isya dengan jamaah dengan imam. Masjid demi masjid dilewati, pas sudah iqamat dia ngejar yang sana yang qori yang suaranya apa? Merdu. Ini keliru yang seperti ini. Kalau di tempat kita kadang bukan qori, tapi karena memang umumnya orang tidak ngerti kalau sholat jamaah itu apa? Wajib. Jadi gini, terkadang seorang berangkat untuk sholat tarawih sudah sholat isya sendiri di rumah. Datang ke masjid, iqamat, imam sholat isya, dia duduk di luar. Loh pak, duduk di luar, saya sudah sholat isya. Ya kan, di rumah. Dia cuma ngejar apa? Tarawihnya. Orang yang seperti ini maghrur, tertipu. Kalau mau ditimbang sholat tarawih dengan sholat jamaah lebih wajib mana? Ya kan? Lebih wajib sholat jamaah. Ya, lebih wajib sholat jamaah daripada tarawih yang itu sunnah. Orang seperti ini orangnya maghrur, tertipu. Karena ulama mengatakan orang yang dia itu disibukkan mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, ini orang yang tertipu. Kalau ada seorang misalnya sebagai pegawai misalnya pelayan masyarakat, ya sukanya stempel apa-apa orang butuh, stempelnya dia, tanda tangannya dia, sholat duhur. Nah, dimaklumi sholat duhur, orang-orang yang masyarakat ngantri, nunggu, dimaklumi. Selesai sholat duhur, zikir sebentar, sholat sunnah, kembali lagi. Orang memaklumi. Tapi kalau ini enggak. Setelah sholat duhur, ya, dia zikir. Kemudian sholat badai duhur, kemudian dia membaca Al-Quran sampai 2 juz. Orang-orang sudah nunggu. Yang seperti ini, tertipu orang seperti ini. Dia adalah pelayan publik, dia adalah pelayan masyarakat yang harus melayani masyarakat. Lebih wajib dia itu melayani masyarakat daripada dia tilawatul Quran. Karena itu masih jam kerjanya dia. Masih jam kerjanya dia. Dia masuk. Ya dia masuk. Selanjutnya selesai jam kerjanya dia mau tilawah sampai sore terserah dia. Tapi ketika dia itu menyibukkan dengan tilawatul Quran, zikir di masjid. Padahal dia punya tugas di kantornya yang itu orang butuh stempelnya dia, tanda tangan dia. Yang orang mungkin butuh terbang sekarang, butuh tanda tangan. Ternyata menunggu sampai apa? Ya mau asar sudah terlewat waktunya. Akhirnya hajat masyarakat tertahan. Orang yang mendahulukan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib, orang yang seperti ini tertipu, dan ini sering dilakukan di bulan Ramadan. Yang dikejar tarawehnya, sholat isyanya di rumah sendiri. Ketika sampai di masjid, dia mendapati imam sholat isya, dia hanya duduk di apa? Pelataran. Liru ya seperti ini. Ya. Ini gak tahu lah daerah sini, di daerah kita ada yang seperti itu. Ya kan? Pakaiannya sama, ya kan? Nah. Kemudian, di antara kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan, dan ini yang sangat memilukan dan memalukan, sholat tarawih itu seperti ngejar apa? Tidak tumakninah rukuknya, wala sujudnya, bacaannya diborong satu nafas Fatihah, ya kemudian makhrajnya enggak jelas, panjang pendeknya juga enggak karuan. Yang penting apa? Ngejar rokaat. Orang yang tua, orang yang sakit udah ya keringatnya bercucuran. Kehusyuan hilang. Roh dari sholat tidak terwujud di sini. Ya subhanallah. Andai kata orang seperti ini sholat 3 rokaat saja dengan khusyuk lebih afdol. Nabi utama. Daripada apa? Sholat tarawih dengan cepat seperti itu, tidak menyempurnakan sujudnya wala rukuknya. Dan ini disebut dalam riwayat, orang yang paling besar pencuriannya adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Korupsi dalam sholatnya. Apa jadi maksud korupsi dalam sholatnya? La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Enggak menyempurnakan rukuknya, enggak juga menyempurnakan sujudnya. Orang kadang rukuk belum saja tangan nempel di apa? Ya. Apa ini? Lutut, punggung belum sempurna sudah apa? Berdiri. Berdiri masih melengkung belum tegak, sudah apa? Turun untuk apa? Sujud. Sujud belum, ya semua anggota sujud nempel, sudah duduk. Seperti itu. Dan ini banyak terjadi. Sehingga barakallahu fikum. Ramadan yang seharusnya sebagai madrasah. Momen untuk kita memperbaiki diri. Saat-saat tepat untuk kita kembali kepada agama Allah SWT. Sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita telah bisa memperbaiki ibadah kita. Banyak pengetahuan kita dan ilmu kita. Justru datang bulan Ramadan, kemudian keluar, tidak ada bekas sama sekali. Karena seperti ini sholatnya. Tilawah Qur'annya, bahasan Qur'annya bukan diresapi. Hanya ngejar target. Semalam yang penting satu juz. Atau seminggu misalnya khatam. Tidak perlu memahami. Sehingga orang yang seperti ini, bagaimana dia keluar bulan Ramadan ngerti hukum-hukum agama. Terkadangnya aneh. Seorang ketika baca Al-Quran mendoakan kejelekan untuk diri sendiri. Seorang bisa jadi dia orang yang dolim. Kemudian dia membaca ayat ala laknatullahi ala dolimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah ditimpakan untuk orang yang dolim. Bahkan dia sendiri apa? Dolim. Namun karena dia tidak mau merenungi apa yang dia baca. Memahami apa yang dia baca. Ya, dia tidak ngerti kalau dia sedang melaknat apa? Dirinya sendiri. Andai kata orang yang tadarus di malam Ramadan. Bukan hanya membaca huruf-huruf Al-Quran saja. Tetapi mereka di samping membaca, merenungi, memahami. Niscaya mereka keluar dari bulan Ramadan telah mendapat maklumat pengetahuan yang banyak. Al-Quran ya akhi, sebagai rambu-rambu jalan dalam menapai kehidupan dunia ini. Kalau kita tidak ngerti rambu-rambu jalan, tidak ngerti halal dan haram, tidak ngerti maksud dari ayat, maka kita akan terjerumus ke dalam, ya, meninggalkan yang wajib. Terjerumus kita mengerjakan yang haram. Terlewat saat-saat yang utama, amalan-amalan yang utama tidak kita amalkan. Kenapa? Kita tidak membaca Al-Quran dengan merenungi. Walaupun ulama mengatakan, seorang meskipun dia tidak faham apa yang ia baca dari Al-Quran, tetap dapat pahala. Bukan berarti ulama yang mengatakan seperti ini mengatakan, sudah yang penting baca saja, tidak boleh dipahami. Difahami. Ada dua pendapat besar. Pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hambaliyah. Atau Hanabilah. Pendapat Syafi'iyah mengatakan bahwa semakin banyak seorang membaca ayat, meskipun tidak dengan direnungi, difahami, lebih utama. Semakin banyak dia baca ayat, kan semakin banyak pahala. Pendapat yang kedua, pendapat Hanabilah. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, dikuatkan Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Bahwa sedikit kamu membaca ayat tapi difahami, lebih afdol. Lebih apa? Utama. Dan ini pendapat yang rajih. Pendapat yang kuat. Dalilnya adalah firman Allah SWT, afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapakah mereka tidak memahami Al-Quran? Ini kan teguran. Ini kan teguran. Mengapa mereka tidak memahami Al-Quran? Jadi, andai kata para qori dan orang yang tadarus di siang Ramadan dan di malamnya itu, mereka membaca dengan memahaminya, niscaya keluar dari bulan Ramadan telah mengambil ilmu yang sangat banyak. Telah mengambil ilmu yang sangat banyak. Kemudian juga barakallahu fikum, tidak bagus kiranya seorang baca Al-Quran di malam hari dengan pengeras suara sampai larut malam. Lagi-lagi ada orang katakan, tadarus kok enggak boleh. Loh, bukan enggak boleh. Kan saudara-saudara kita ada yang mau istirahat. Saudara-saudara kita mungkin ada yang sakit. Apa kalau enggak dengan pengeras suara enggak marem? Apa Allah itu tuli kalau kamu enggak pakai pengeras suara? Ente baca, ya, perdengarkan kepada diri ente. Yang lainnya mau istirahat, lainnya mungkin sedang sholat. Ini terganggu dengan bacaan kamu dengan pengeras suara itu. Ya kan? Ketika sebagian sahabat berdoa dengan suara yang keras. Maka Nabi menegur, irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Kalian itu bukan sedang meminta kepada zat yang jauh, bukan pula meminta kepada zat yang tuli. Yang kalian pinta adalah zat yang dekat, lagi mendengarkan. Apa kemudian enggak marem? Apa kemudian Allah enggak dengar kalau kita enggak pakai speaker? Kalau tadarus malam hari sampai larut malam? Ya subhanallah. Bukan kita melarang orang tadarus, silakan tadarus. Tapi juga jaga perasaan orang. Jaga keikhlasan kita. Ya kan? Orang lain juga butuh istirahat, orang lain juga mungkin ada yang sedang sholat sehingga tidak terganggu dengan bahasan kita. Jadi seperti itu. Tadarus silakan. Tanpa harus mengganggu orang lain. Kemudian, sebenarnya masih banyak yang berkaitan dengan hal ini. Di sini kita akan sampaikan beberapa hadis yang lemah yang sering disebutkan di bulan Ramadan. Ya, ini banyak sekali. Kisah yang lemah yang sering disebutkan di bulan Ramadan juga ada. Kisah Tsa'labah itu paling sering disebutkan kalau di kultum-kultum. Kisah Tsa'labah itu dhaifah, lemah sanadan wa matnan. Baik secara sanad dan secara apa? Makna. Adapun hadis-hadis yang sering disebutkan di bulan Ramadan yang itu lemah, diantaranya adalah bulan Ramadan syahrun awaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Ramadan adalah bulan yang awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah ampunan, dan akhir Ramadan adalah apa? Idkum minan nar, membebaskan orang dari api neraka. Ini hadis yang masyhur. Ini sebenarnya hadis yang panjang. Hadis yang menjelaskan tentang menyambut datangnya bulan Ramadan. Di tengah-tengahnya ada lafaz itu. Hadis yang masyhur yang sering dibaca oleh para khatib. Sehingga di sini kita tergerak. Banyak para khatib karena mereka tidak mengerti hadis. Karena mereka itu husnudzon, berbaik sangka dengan hadis yang ditulis di kitab-kitab hadis. Kemudian apa yang didapatkan langsung disampaikan. Padahal bisa jadi hadis itu apa? Lemah, bahkan palsu. Kasihan. Karena ketidaktahuan mereka tentang hadis mana yang perlu diambil dan mana yang tidak. Maka di sini tergerak sebagian orang untuk menulis khutbah-khutbah yang itu berisikan khutbah yang sahihah, khutbah yang landasannya adalah sunnah yang sahihah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan selainnya dari Salman Al-Farisi. Dan pada sanadnya ada rawi bernama Ali bin Zaid ibn Jud'an. Dinyatakan lemah oleh Imam Ahmad. Kemudian juga, ini masyhur di tengah masyarakat. Untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, sebagian itu sering setelah azan kadang berdoa. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadhana. Sering. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban kami. Dan sampaikanlah kami ke bulan apa? Ramadhan. Kalau ada mengatakan, loh, ini kan doa yang baik. Masa enggak boleh orang berdoa meminta barokah kepada Allah, meminta agar menjumpai bulan Ramadhan? Jawabannya, boleh-boleh saja. Asalkan jangan nisbatkan kepada Nabi. Karena tidak semua ucapan yang baik itu ucapan Nabi. Ini kaidah. Tidak semua ucapan yang baik itu ucapan Nabi. Tetapi semua ucapan Nabi mesti apa? Baik. Ingat ya, kaidah. Tidak semua ucapan yang baik itu ucapan Nabi. Tapi ucapan Nabi mesti baik. Jadi doa. Semoga Allah memberi barokah kepada kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Kalau ini dia yakini hadis Nabi, ketahuilah bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Anas ibn Malik. Dan di dalam sanadnya ada rawi bernama Zaidah ibn Abi Raqqat. Berkata Al-Bukhari, mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Hadisnya apa? Mungkar. Kemudian di antara hadis yang sering disebutkan, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Walaupun secara medis, puasa itu memang dengan seizin Allah menjadikan tubuh ini apa? Sehat. Karena seorang itu makannya teratur. endapan-endapan yang berbahaya dari tubuh bisa hilang, setidaknya berkurang. Lemak-lemak yang berbahaya pun bisa berkurang. Ini akan menyehatkan apa? Tubuh. Tapi bukan berarti semua ucapan yang baik itu ucapan Nabi. Tapi kayak tadi, ucapan Nabi mesti baik. Tapi tidak semua ucapan yang baik itu ucapan Nabi. Hadis tentang sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dan Abu Nu'aim dalam At-Tib An-Nabawi dari hadis Abu Hurairah, dan diriwayatkan oleh Al-Mu'adi dalam Al-Kamil dari Ibn Abbas, dan di dalam sanadnya ada rawi bernama Nahsyal ibn Sa'id, dia matruk. Sedangkan At-Tabrani dalam Al-Awsat dan Abu Nu'aim dalam At-Tib An-Nabawi dari Abu Hurairah, dalam sanadnya ada rawi bernama Zuhair ibn Muhammad. Jadi hadis itu tidak sahih. Meskipun masyhur, terkenal di tengah-tengah apa? Masyarakat. Kemudian juga di antara hadis yang terkenal, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ad-Dailami dan Ibnu Najjar dari hadis Abdullah ibn Abi Aufa al-Aslami. Berkata Al-Baihaqi setelah menyebutkan riwayat ini, bahwa Ma'ruf ibn Hasan, salah satu perawi hadis ini, seorang yang lemah. Sulaiman ibn Umar lebih lemah dari dia. Artinya di situ ada rawi yang satunya lemah, yang satunya lebih lemah lagi. Sehingga di sini di antara pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa tidak semua hadis yang kita dengar, yang kita dengar dari para khutbah, dari para penceramah, adalah hadis yang sahih. Andai kata sahih pun terkadang sebagian orang syarahnya, penjelasannya tidak seperti yang diinginkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga hendaklah kita selektif dalam menimba ilmu. Kita selektif dalam menyerap, menggali ilmu agama ini. Sebagaimana kata sebagian salaf, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama ini. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di bulan Ramadan. Apa yang sudah disampaikan ini hanya sekelumit, dan apa yang tertulis dalam kitab ini pun tidak semuanya menjelaskan kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena setiap daerah terkadang ada hal-hal yang baru yang tidak ada pada daerah yang lainnya. Namun seorang mukmin, dia dalam beribadah, dalam beragama, mengikuti bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ya akhi, anda meskipun sedikit amalannya, sederhana ketaatannya, namun di atas sunnah, di atas bimbingan Nabi, lebih baik daripada anda bersemangat, anda rajin di atas ketaatan, tapi tidak ada landasannya dalam agama. Sebagian salaf dahulu mengatakan demikian, al-iqtisadu fis sunnati khairun minal istihadi fil bid'ah. Sederhana di atas sunnah Nabi lebih baik daripada semangat di atas kebid'ahan. Allah SWT tidaklah menilai amalan seorang dari banyaknya, dari besarnya, tetapi yang dinilai oleh Allah adalah baiknya. Sebagaimana firman Allah SWT, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan mencipta pula kehidupan untuk menguji siapa dari kalian yang paling baik amalannya. Allah tidak katakan yang paling banyak, Allah katakan yang paling baik. Karena banyak tidak jaminan baik. Jadi kalau baik meskipun sedikit akan diterima di sisi Allah. Baiknya amalan adalah yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini ada banyak pertanyaan ini. Pertanyaannya, bolehkah minum obat penunda haid agar bisa sempurna puasanya sebulan penuh? Sebagian ulama pernah ditanya seperti ini jawabannya. Ini dikonsultasikan dahulu kepada dokter spesialis. Karena tidak semua wanita itu apa? Sama. Karena darah haid itu darah yang seharusnya keluar kan? Keluar. Kalau tidak keluar bisa menimbulkan apa? Mudarat bagi tubuh. Maka ulama mengatakan seorang wanita yang ingin puasa Ramadannya atau hajinya itu enggak diganggu oleh apa? Enggak terganggu dengan keluar darah haidnya. Dia harus konsultasikan dulu kepada dokter ahli. Kalau dokter ahli mengatakan kamu enggak apa-apa, boleh. Kalau dokter ahli mengatakan jangan, dari riwayat kamu ini kamu bahaya, maka jangan meminum obat untuk menunda haid karena akan membahayakan tubuh. Berdasarkan hadis la dharara wala dirar. Seorang tidak boleh menimpakan apa? Mudarat. Ya, seorang tidak boleh menimpakan mudarat. Mana yang rajih atau mana yang kuat? Pendapat yang kuat, wanita hamil dan menyusui apabila tidak berpuasa, apakah cukup bayar fidyah atau mengqadha? Atau mengqadha dan membayar fidyah? Wallahu ta'ala alam, sebagian menghukumi wanita yang hamil dan yang menyusui, yang kalau dia puasa membahayakan dia atau membahayakan bayinya kan, maka dihukumi seperti orang yang apa? Sakit atau punya udur. Orang yang seperti ini, dia boleh berbuka, tapi nanti dia mengkodok. Tapi nanti dia apa? Mengkodok. Artinya kalau dia menyusui, kemudian kasihan anaknya, atau dia gak kuat, atau dia hamil, dia gak kuat, atau dia dan bayinya khawatir tanpa dorati, boleh dia berbuka. Tapi nanti dia apa? Mengkodonya. Mengkodok itu membayar puasanya di bulan yang lain. Ya, di bulan sekarang. Ustaz, bolehkah melakukan akad nikah di bulan Ramadan dengan niat agar lebih barokah rumah tangganya? Yang jadi masalah, niatannya itu agar barokah, itu yang kita gak ngerti. Kalau bolehnya akad, boleh. Ya, boleh. Bahkan kalau dibilang biar lebih barokah, orang malah khawatir kalau akad di bulan Ramadan, pengantin baru mau apa? Ya, nanti gak kuat di siang Ramadan. Tapi kalau bolehnya, boleh. Ya. Yang jadi masalah dengan niatan agar berbarokah. Wallahu a'lam. Kalau niatannya lebih berbarokah, kalau bolehnya akad nikah di bulan Ramadan, ya boleh-boleh saja. Bahkan wanita haid akad nikah, boleh. Orang nifas akad nikah, boleh. Ya kan? Boleh. Ya. Karena apa? Nunggu selesai nifas, disampaikan sama orang nanti. Ya. Ya. Nanti diambil oleh orang, sekarang aja. Yang penting sudah dimiliki, ya kan? Dan bagaimana hukum bermesraan dengan istri di siang bulan Ramadan hingga keluar mati? Tidak apa-apa bermesraan di siang Ramadan dengan istri asalkan tidak terjadi hubungan suami istri. Tidak apa-apa. Hanya setelah keluar mati tidak apa-apa. Asalkan tidak sampai hubungan suami istri. Jadi boleh bermesraan dengan istri. Mencium itu kan bagian dari kemesraan. Mencium itu kan bagian dari kemesraan dan ada syahwatnya. Bahkan tidur bareng. Dan yang lebih dari itu boleh. Asalkan jangan hubungan suami istri. Kalau dia mengatakan, oh, berarti ini kan enggak meninggalkan syahwatnya. Padahal dalam hadis kan, ya da'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya dan syahwatnya karena saya. Jawabannya, yang dimaksud dengan syahwat di sini, syahwat sampai tingkatan hubungan suami istri. Adapun kalau mesraan yang lain mencium atau tidur bareng, ya enggak apa-apa. Tapi kalau seorang dia ngerti dirinya kalau mesraan nanti akan khawatir, ya menghindari dari satu yang dikhawatirkan lebih utama. Masih ada waktu panjang malam hari, anak-anak sedang tidur apa kan, ya. Nah, tapi biasanya saat-saat yang menantang itulah yang paling apa, ya. Nah, ini ada faedah. Mau tanya, setelah pada maghrib atau taklim, banyak kaum muslimin ahlus sunnah melakukan kajian di masjid hingga adzan isya. Antara adzan isya dan iqamah banyak yang masih bersantai-santai dalam keadaan batal wudunya. Iqamah dikumandangkan, kemudian orang-orang terburu-buru untuk berwudu. Ketika dia akan sholat, ternyata imam sudah rukuk. Apakah yang seperti ini tidak terhitung rakaatnya? Lalu bagaimana kalau ia tidak bisa menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, terhitungkah rakaatnya? Kalau azan dikumandangkan kan Pak Lim berhenti ya. Ini dimanfaatkan untuk apa? Berwudu kalau nanti setelah azan mau dilanjutkan taklim. Orang yang dia batal dia berwudu, ya. Orang yang dia batal dia berwudu. Sehingga nanti kalau selesai taklim iqamat, orang yang batal sudah siap sholat. Tapi tentu bedalah dengan orang yang tadi dari awal sholat tarawih misalnya sengaja dia nunggu imamnya apa? Ruku. Kalau ini kan enggak batal, ya, kemudian selesai taklim iqamat, dia keluar, masuk lagi sudah apa? Ruku. Ini beda. Insyaallah dia dapat ruku. Orang yang tidak bisa menyempurnakan Fatihahnya, apakah terhitung? Rakaatnya terhitung. Orang baru baca iya karena butuh ayat nasain, imamnya apa? Ruku. Dia ikut ruku. Ya, terhitung. Karena ruku itu bukan saatnya seorang menyempurnakan apa? Fatihah. Cuma ini satu faedah. Orang kalau sholat jamaah ya, dia itu tasyahud akhir, imam sudah salam, sementara dia belum membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, itu kan yang empat itu, maka dirampungkan. Karena imam posisinya sudah apa? Selesai, sehingga kita tidak khawatir apa namanya? Akan ada rukun yang berikutnya. Tapi kalau kita baca Fatihah belum rampung, imam ruku, kemudian kita rampungkan, imam bagi ruku, sujud kita berruku, ya keliru yang seperti ini. Beda. Kalau kita belum selesai baca Fatihah, imam ruku kita ikut ruku. Karena memang tidak memungkinkan untuk apa? Baca Fatihah dalam kondisi ruku. Tapi kalau sudah selesai, ketika tasyahud, kita belum membaca permohonan perlindungan kepada Allah dari empat hal itu, imam sudah salam, kita lanjutkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri, ya kan? Min fitnatil mahya wal mamat sampai akhirnya. Kita lanjutkan karena imam sudah selesai, kita tidak khawatir tertinggal oleh rukun berikutnya. Ya, tidak khawatir tertinggal oleh rukun berikutnya. Masyaallah ini banyak sekali. Bagaimana hukum wanita sholat dengan mengenakan kaos kaki dan sarung tangan? Wanita itu yang dibuka kalau sholat itu apa? Wajahnya. Jadi kalau dia tutup tangannya dengan kaos tangan atau kakinya dengan kaos kaki nggak apa-apa. Wanita itu auratnya dalam sholatnya itu seluruh tubuh kecuali apa? Wajah. Jadi wajahnya itu maksudnya gini, wajahnya itu terbuka. Jadi kalau dia pakai kaos tangan dan kaos kaki nggak apa-apa. Tapi yang terbagus itu ya, artinya gini, kalau pakai kaos kaki tapi ininya agak tinggi, ya, tinggi sekali kurang bagus. Yang bagus itu pakaian perempuan itu agak ke bawah, kan agak ke bawah. Sebagian perempuan mungkin pakainya sampai setengah betis ke atas kaos kaki. Yang bagus itu ke bawah lagi, ya, ke bawah lagi. Lagi menjalani puasa wajib, tapi lupa makan, kemudian diingatkan oleh teman. Makan diselesaikan. Makan diselesaikan apa di stop? Yang sudah masuk enggak perlu di. Yang sudah masuk mulut enggak perlu dikeluarkan. Yang ada di mulut dilepehkan, yang ada di tangan tinggalkan. Jadi seperti itu. Enggak cuma wajib, puasa sunnah pun kalau memang lupa, kalau enggak sengaja membatalkan, gitu. Yang sudah masuk mulut enggak perlu dikeluarkan dengan masukkan apa? Jari ke tenggorokan. Yang dikeluarkan hanya di mulut, yang di tangan dilepaskan. Seperti itu. Siapa saja yang mendapatkan keringanan tidak puasa di bulan Ramadan? Ini pembahasannya panjang. Yang mendapatkan keringanan tidak puasa, di antaranya dalam ayat, orang yang sakit. Maksud sakit kata ulama adalah sakit yang kalau dia puasa, sakitnya bertambah atau sembuhnya akan lambat. Rasul sakit panu ya tetap puasa, ya kan? Sakit pilek biasa ya puasa. Sakit kata ulama yang seorang itu punya keringanan untuk berbuka, yang kalau dia puasa akan tambah sakit atau akan lama sembuhnya. Itu satu. Yang kedua, musafir, orang yang bepergian, itu ada rukhsah keringanan untuk berbuka. Ketiga, laki-laki dan wanita yang sudah tua yang enggak bisa puasa, maka boleh membayar apa? Fidyah. Kemudian orang yang hamil atau wanita yang menyusui. boleh tidak puasa tetapi mengqadha. Kemudian orang yang melaksanakan tugas yang terpaksa dia harus berbuka. Misal, dia aslinya puasa. Aslinya puasa. Tapi qadarullah pas hari itu dia punya tugas untuk memadamkan apa namanya pabrik. Ya, tugas pemadam kebakaran yang berat sekali. Tidak mampu dia untuk apa? Melanjutkan puasanya karena berat sekali. Sementara kalau tidak menjalankan tugas, madarat akan lebih besar. Maka di sini dia ada rukhsah karena dia sifatnya apa? Darurat. Bagaimana orang dengan orang yang sakit ginjal harus setiap minggunya cuci darah. Kalau melakukan puasa maka kurang cairan. Jazakallahu khairan. Ya kalau kondisinya orang yang sakit ginjal itu kalau puasa membahayakan, ya dia ada rukhsah untuk. Tapi jelas ya membahayakan, ada keringanan untuk tidak puasa. Tapi nanti dia membayar. Orang yang sudah tua sepuh sekali karena lemah tidak mampu puasa, bagaimana secara syar'i ya dia? Kalau tidak mampu puasa sementara sudah tua sekali, cukup membayar fidyah, memberi makan setiap hari, ya. Yang dia tidak puasa memberi makan satu orang miskin. Teknisnya bisa setiap hari dia memberi makan orang miskin atau diborong di akhir apa? Bulan dipanggil 30 orang miskin untuk makan fidyah itu. Ini dah jam 3 lebih ya. Bagaimana waktu adzan subuh waktunya pakai jadwal adzan sepanjang masa atau jadwal abadi maksudnya. Padahal kalau secara syar'i lihat fajar shadiq belum masuk adzan subuh, apakah sahurnya berhenti atau teruskan? Ini perlu ditelusuri. Apa benar jadwal yang ada itu kemudian enggak sesuai dengan kenyataan, itu perlu ditelusuri. Karena jadwal yang ada itu juga melalui penelitian. Andai kata keliru itu sepertinya enggak akan, jaraknya enggak akan apa? Selisihnya enggak apa? Enggak banyak. Hanya saja kadang kita enggak ngerti. Contohnya sekarang matahari kan di utara. Sebelum duhur itu sudah ada bayangan loh. Makanya ketika orang enggak ngerti itu, jam 2 kok saya sudah lihat bayangannya melebihi apa? Benda. Ini berarti sudah asar jam 2. Kamu enggak ngerti. Jadi diukurnya itu ketika duhur itu bayangan ketika apa? Lengser, itu kan sebelum lengser pun sudah ada bayangan kalau matahari kayak gini. Plus tambah barang, ya. Misalnya gini. Ini pas duhur segini. Berarti ini mesnya tinggi, nah gini. Berarti ditambah seperti ini, ada tambahan. Jadi tambahan dari fi'uz zawal itu dihitung. Ketika pas matahari lengser itu kan sudah menimbulkan bayangan panjang itu dihitung panjangnya. Plus ini, ya gitu. Kalau enggak seperti itu, antum perhatikan. Jam 2 itu sudah dihitung, bayangan sudah sama. Berarti asar jam 2. Enggak seperti itu. Fi'uz zawal itu dihitung. Ya. Maksud saya sebutkan seperti ini. Bisa enggak kita menghukumi bahwa jadwal-jadwal yang ada enggak sesuai dengan kenyataan itu yang kita enggak berani. Perlu ada penelitian. Andai kata memang ada, ya sudah. Dan kita ngerti memang waktu yang dimaksud oleh syariat, ya sudah, jadwal jangan diikuti. Tapi biasanya itu tidak terpaut waktu yang apa? Lama. Karena ini sudah melalui apa namanya penelitian yang lama, ya. Sebagian masyayikh juga sudah melakukan seperti itu sekitar setahun dahulu. Setahun, ternyata dengan jadwal yang ada itu, andai kata ada selisih, enggak jauh. Paling 3 menit. Kalau selisihnya 20 menit, aneh sekali. Berarti kamu mungkin yang enggak ngerti fajar itu kayak apa. Kalau fajar seperti sebagian ulama itu terang banget, ya memang. Tapi kan fajar sudah bisa dimulai dari apa? Ya. Cahaya yang memanjang. Ya, memanjang seperti ini. Itu sudah bisa diketahui. Kalau waktu berbuka matahari terbenam tidak kelihatan, apakah dengan adzan maghrib berbuka atau bunyi sirine? Apakah dengar adzan maghrib berbuka atau bunyi sirine? Mohon penjelasannya. Tadi kalau maghrib datang, itu kalau matahari tenggelam, itu akan ada di arah timur itu gelap, kemudian akan memunculkan mega merah di langit. Ketika jadwal itu mendekati kebenaran, insya Allah gak apa-apa. Artinya jadwal itu mendekati yang tepat. ya. Itu bisa untuk dipakai di saat-saat yang kayak gitu. Dipakai untuk saat-saat yang memang apa? Orang enggak bisa menentukan ini apa namanya? Sudah maghrib atau belum. Jadwal itu digunakan juga di sini bisa untuk membantu. Tapi kalau jadwal pengantaran masuk padahal matahari masih kelihatan ya jangan. Tapi ini sedikit. Lebih baik mana antara sholat tarawih sendiri dengan berjamaah dengan mendengarkan kultum yang isinya syubhat, bid'ah dan juga tidak ada sutra membatas antara pria dan wanita pada satu masjid. Kalau kondisi yang ditanyakan seperti itu ya sholat tarawih sendiri aja lebih bagus. Kalau kondisinya seperti yang ditanyakan. Jadi kalau pertanyaannya umum, sholat tarawih sendiri dengan jamaah mana lebih utama gitu ya. Sebagian ulama mengatakan sholat tarawih berjamaah lebih utama. Landasannya adalah hadis, man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis qiyam sak malam suntuk. Sebagian ulama mengatakan lebih afdol sholat tarawih dengan berjamaah karena akan lebih semangat. Ketika memang lepas dari apa? Hal-hal tadi. Ini sudah lah ya, candi lagi. Apakah boleh orang yang tidak puasa Ramadan sebulan karena nifas itu hanya membayar fidyah dan tidak membayar puasa? Karena untuk menyahur puasa rasanya berat disebabkan menyusui dan juga mengurus rumah tangga dan anak-anak. Wanita yang nifas itu kayak wanita yang haid. Beda dengan wanita yang nyusui. Wanita nyusui itu aslinya harus puasa. Namun ketika dia mengkhawatirkan bayinya atau dirinya, dia boleh tidak puasa. Adapun wanita nifas, andai kata dia puasa pun gak sah. Aslinya itu wanita nifas itu gak puasa. Sehingga nanti dia itu membayar puasa, bukan fidyah. Fidyah itu kan untuk yang pendapat bagi yang hamil atau apa? Menyusui nifas itu hamil dan menyusui aslinya puasa. Tapi boleh tidak puasa ketika membahayakan dirinya kan? Sehingga sebagian ulama mengatakan cukup fidyah. Ini yang bagi yang mengatakan fidyah. Bagi yang mengatakan qadha ya harus mengqadha. Tapi wanita yang nifas aslinya memang enggak puasa, enggak boleh puasa. Maka dia harus mengqadha. Kalau dia repot ya sudah tahun depan dia apa? Mengqadhanya. Kalau ada anak lagi tahun depan lagi. Loh, terus kalau dia mati ya kan ada keluarga yang memuasakannya. Gampang kok. Man mata wa alaihi shaumun shauma anhu waliyuhu. Kalau saya enggak punya keluarga kemudian mati ya, yang penting kamu tidak punya niatan membayar ya Allah lebih tahu tentang niat kamu kan gampang, ya kan? Yang penting kamu punya niatan bayar puasa belum kesampaian mati ya. Allah lebih ngerti terhadap niat kamu. Ini terakhir. Ketika sedang safar dan belum sholat maghrib, sedangkan masih sudah adzan isya, apa yang dilakukan? Apakah dia sholat isya bersama jamaah, kemudian dia sholat maghrib sendiri? Apabila dia sholat berjamaah yang sedang sholat isya, padahal ia sholat maghrib, apakah ketika rakaat ketiga ia tetap duduk dan tasyahud akhir hingga imam dan jamaah salam? Ada seorang, dia musafir, belum sholat maghrib. Sehingga di satu daerah misalnya, pas imamnya sholat isya, dia ingin sholat bersama imam, ya kan? Apakah dia meniatkan sholat isya atau sholat maghrib? Yang benar meniatkan sholat maghrib. Lah imam sholat empat rakaat, ya enggak apa-apa. Ketika rakaat yang keempat Anda duduk, terus duduk tasyahud sampai nanti imam tasyahud, kamu terus salam ikut salam. Baru setelah itu sholat isya. Landasannya adalah hadis sahih. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam ketika perang Khandaq, waktu itu belum turun ayat tentang sholat dalam peperangan. Nabi dan para sahabat sholat asarnya setelah apa? Tenggelam matahari. Nabi sholat asar, kemudian setelah itu sholat maghrib. Bukti bahwa sholat lima waktu itu berurutan. Asar dulu baru apa? Maghrib. Jadi Nabi waktu itu ketika perang Khandaq, sholat ketika perang Khandaq, waktu itu belum turun ayat tentang sholat dalam peperangan. Sampai maghrib belum sholat asar. Bahkan Nabi dan para sahabat sholat asar setelah matahari tenggelam. Kemudian setelah itu sholat maghrib. Sama dengan di sini kasusnya, dia belum sholat maghrib, waktu isya sudah apa? Datang kan gitu. Maka dia dahulukan maghrib, walaupun dia Beda dengan imam. Imam matroka ada tiga. Tapi kan salamnya kan enggak mendahului apa? Imam. Tetap di atas syahud, nunggu. Ketika imam tasyahud akhir, ketika imam salam, dia ikut salam. Setelah itu baru dia salat isya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.